Pada dasarnya di JK Record itu saya dari dulu memang bersikap seperti keluarga. Jadi tidak pernah menganggap diri saya artis atau penyanyi atau apa. Saya hanya manusia yang biasa bernyanyi. Jadi saya bukan seorang artis, saya bukan seorang diva, saya. Jadi maaf ya kalau teman-teman semuanya kalau di FB apa semua tuh diva apa-apa itu sebetulnya saya sedih gitu. Karena saya bukan seorang diva. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya manusia yang bisa bernyanyi, menghibur, ya bercerita lewat lagu untuk semuanya. Ya, lebih setuju itu ya. Biar saya enggak beban, hari-hari saya bisa pakai sendal, hari-hari saya bisa pakai celana jin, enggak usah kayak artis gitu loh. Ya. Oke, Obi terima kasih. Sama-sama, terima sekali kasih lagi, ya. Terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkatimu, Obi. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mau kemana, Obi? Mau cari Natalia? Oh, Natalia sudah di sana. Oke deh. Ah, ngopi sana. Obi, tuh. Ini Natalia dari belakang, tuh. Oke, sebelum berlanjut, saya ingin berterima kasih dulu karena selama ini saya mengenal JK Record dari nol ya. Saya dari awal, JK Record juga dulu dari awal. Jadi sangat luar biasa sekali buat saya. Dan JK Record itu semua dulu tuh dari anak yang paling besar masih 12 tahun. Saya selalu dekat dengan keluarga besarnya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini mungkin Pak Yudi belum datang tapi diwakili sama Leonard Kristianto, JK Record Junior. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Sebetulnya ini bukan apa-apa. Hanya sebuah terima kasih saya karena JK Record juga sudah punya segala-galanya. Karena saya juga masih dikasih pensiun oleh JK Record. mohon Dewi tolong dong. Saya ingin Nyonyo, saya panggilnya Nyonyo. Dulu saya kenal dia nih masih 12 tahun. Sekarang jadi produser saya. Naik dulu sini Nyo. Ini penerusnya JK Record. Oke. Nyo, Papi mana? Belum datang. Belum datang. Oke. Ya enggak apa-apa diwakili Nyonyo. Mudah-mudahan Tante di JK Record masih terus berlanjut ya Nyo ya. Amin. Kita selalu bekerja sama dengan baik. Ya, mungkin penggemar nih semua di sini pengen tahu Dian Piscesa dari zaman dulu dan sampai sekarang nih ngapain aja sih di JK Record gitu kan. Biar pada tahu karena bagaimanapun juga mereka berhak tahu. Iya. Karena mereka ini kita harus sinergi dengan mereka. Oke. Okay. Iya. Selamat siang semua, selamat sore ya. Iya. Selamat sore. Iya. Ya, saya yang sebelah kanan ya, diperhatikan ya. Perhatikan ke arah panggung. Silakan Bang Obi untuk kopi, silakan. Diamankan ya, Bang Obi silakan. Ya, semua yang ada di sini harap mengarah ke panggung semuanya. Ya, silakan Bang Obi. Ketua panitia, silakan Bang Obi untuk kopi. Silakan sekarang menuju ke arah panggung. Silakan Mas Nyo. Oke, sore semuanya. Dian Piscesa, saya panggilnya Tante Dian. Kenal saya dari umur 12 tahun, saya masih pakai celana pendek. Sering nemenin dia ke rekaman di studio. Saya juga gak nyangka kalau suatu hari saya akan jadi produsernya Tante Dian. Tante Dian buat kita itu kayak mama ya, mentor mama. Kalau ada apa-apa saya sering tanya, saya sering curhat sama Tante Dian. Terus begitu semuanya, walaupun saya sekolah musik tapi tetap Tante Dian adalah pelaku industri yang benar. Jadi kalau ada apa-apa, saya selalu tanya, kalau ini gimana, itu gimana gitu loh. Dan buat yang belum tahu, kan JK Record dibilang orang-orang katanya spesialis lagu galau ya. Bukan, itu spesialis lagu problem rumah tangga. Nah, kalau yang belum tahu, salah satu RBT-nya Tante Dian yang judulnya Satukanlah Hati Kami. Ini tahun keempat masuk di peringkat ketiga di top 12, NSP 1212 di top 12 Telkomsel. Tapi Tante Dian selalu terima royalti kan Tante? Kurang banyak. Ini buat ini royaltinya nih, buat acara-acara begini. Kita di JK, kita launching software yang dimana artis dan penciptanya bisa ngecek, bisa akses ke websitenya JK untuk ngelihat bulan ini dia dapat royaltinya berapa. Saya rasa label yang lain belum berani begitu kali. Ya, karena saya selalu mengajarkan pada Nyonyo, saya bilang kamu akan jadi sukses apabila kamu tidak memakan hak orang lain. Amin. Jujur, terbuka, karena itu akan panjang sekali ke depannya. Kita gak tahu kamu bisa mendunia jadi produser. Amin. Karena... Oh iya, saya boleh sharing ya? Oke, boleh. Yang tadi Tante Dian doain itu sebenarnya sudah terwujud. Kalau siapa yang pakai Spotify, cari di Spotify. Kayaknya kalau untuk artis lawas, sorry ya Tante artis lawas. Gak tega ngomongnya. Orang gini masih 17 tahun ya. Cuman Tante Dian yang punya playlist Spotify, This is Dian Piscesa, ini dibikinin sama Spotify. Ini bukan kita yang buat, ini Spotify yang buat. Saya kemarin meeting sama Spotify dan mereka pelajari who is Dian Piscesa, dan ternyata dia tertarik, kita dapat playlist This is Dian Piscesa. Yang belum pakai Spotify, tolong pakai Spotify biar tahu nanti di belakangnya ada lirik-lirik lagunya segala macam. Terus juga untuk YouTube, Tante Dian dapat official artist channel YouTube. Salah satunya ya artis lawas yang dapat. Yang dapat. Official artist channel di YouTube. Dan biar lawas-lawas gini kakinya masih bisa nendang 100 meter. Oh iya. Off airnya seminggu 3 kali loh. Terus alhamdulillah. Satu lagi, Tante Dian ini artis yang paling setia sama JK Record. Kalau artis yang lain udah pernah rekaman sama label lain, Tante Dian gak pernah rekaman sama label lain. Kecuali sebelum di JK Record. Ya, itu sih. Oke, terima kasih Nyonyo. Thank you loh Tante. Terima kasih juga supportnya untuk ini. Tapi saya ingin berterima kasih juga. Ini sih bukan apa-apa Nyok, nantilah batangan emasnya mah dikirim. Ini baru berliannya aja. Terima kasih ya Tante. Ya, tepuk tangan dong buat Mbak Dian Piscesa dan Mas Nyo. Thank you Nyo, sukses selalu. Sebentar ya Tante, kita ada surprise. Okay. Ada surprise apa? Iya. Eh, jangan keluarin aku sama yang dulu-dulu ya. Enggak. Kita ada surprise ya. Masalahnya. Sebentar. Ada. Apa ini? Kita kasih sesuatu buat Tante Dian. Ini mau nyanyi. Jadi aku turun nih? Iya. Aduh, yang ke 101. Aduh.